ila jamrah alati inda syajarah, jamrah yang dekat dengan syajarah, pohon, akan tapi pohonnya sekarang sudah tidak ada. Wa hiya jamratul aqabah, itu jamratul aqabah. Jamrah itu ada tiga, jamratul dunya, jamratul wusta, jamratul aqabah. Yang paling dekat ke Mekah adalah jamratul aqabah. Nah, seseorang lempar jumrah, yaitu jumratul aqabah, dengan 7 kali lemparan. Dan mengambil kerikilnya dari perjalanan Muzdalifah menuju ke Mina. Mengambil kerikil. Nah, dan ketika merempah jumrah, disunnahkan seseorang posisinya Ka'bah sebelah kiri, Mina sebelah kanan. Nah, karena jumrah itu tempatnya di Mina. Jumrah itu tempatnya di Mina. Jumrah tempatnya di Mina. Nah, untuk menjadikan Ka'bah sebelah kiri, Minanya sebelah kanan, kemudian merempar jumrah. Nah, ini afdal sunnah. Kalau seseorang ingin di arah yang lain, silahkan. Akan tapi yang sunnah menjadikan Ka'bah sebelah kiri, Mina sebelah kanan, baru merempar jumrah. Setiap kali tengah lemparan, seorang mengucapkan Allahu Akbar. Satu kali lempar Allahu Akbar. Kemudian melempar Allahu Akbar. Kemudian melempar Allahu Akbar sampai 7 kali. Di Imam Syaukani menyebutkan fayarmiha bi sab'i hafayat, melempar dengan 7 kali lemparan. Yukabbaru ma'a kulli hasa, bertakbir dalam setiap lemparan. Kerikilnya tidak begitu besar, tidak begitu kecil, ya standar lah, ya seginilah kerikil. Nah, tidak begitu besar, tidak begitu kecil, standar-standar saja. Qala rahimahullahu ta'ala wa la yarmiha ila ba'da tulu'i syams, dan seseorang tidak merempar jumrah, jumratul aqabah, kecuali ba'da tulu'i syams, ketika matahari itu terbit. Illa kecuali an-nisa was-sibyan fayajuzu lahum qabla dzalik. Kecuali para wanita, anak-anak, fayajuz, diperbolehkan bagi mereka untuk merempar jumrah. Ini pada dini hari ketika mereka bertolak pergi dari Muzdalifah menuju ke Mina, karena ditakutkan nanti berdesak-desakan, sebagaimana Nabi SAW memberikan rukhsah kepada para wanita bu'afa agar mereka mandi di mabit di Mina, kemudian sebelum subuh sudah berangkat duluan melempar jumrah, fahadha jais, rukhsah untuk mereka, para wanita, anak-anak, du'afa, sebagaimana rukhsah yang diberikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, agar mereka tidak berdesak-desakan. Nah, tayyib, ilan nisa wasibyan fayajuz lahum qabla dhalik. Tayyib. Ini amalan-amalan seseorang yang dilakukan di Yaumin Nahar, tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah, amalan haji. Itu yang diantaranya merempar jumrah aqabah, kemudian dzabh menyembelih, kemudian yang ketiga al-halq cukur rambutnya, yang keempat tawaf al-ifadah, kemudian sa'i. Tawaf ifadah dan sa'i. Nah, ini amalan-amalan tanggal 10. Amalan-amalan tanggal 10. Nah. Dan amalan di sini, tanggal 10 di sini, kalau mereka yang menyembelih duluan sebelum melempar jumrah, Nabi mengatakan, if'al wal haraj. Mereka yang tawaf dulu sebelum mencukur rambutnya, if'al wala wala haraj. Naam, if'al wala wala haraj. Naam. Dan yang disunnahkan tertib. Afdal disunnahkan pada amalan tanggal 10 itu adalah tertib. Tertibnya sebagaimana disebutkan, yang diantaranya merempar jumrah Aqabah. Yang pertama tertibnya. Setelah itu dzabh, menyembelih. Yang ketiga al-halq wa taksir, wal halq huwa afdal. Kemudian yang keempat tawaf ifadah dan sa'i. Ini afdal sunnah dilakukan secara tertib. Naam. Tayyib. Idza nisa wa sibyan fa yajuzu lahum qabla dhalik wa yahliku ra'sahu aw yuqassiruhu. Kemudian mencukur rambutnya atau memendekkan, fa yahillu lahu kulla syai'in illa nisa. Mencukur rambutnya atau yuqassiruhu, yang afdal apa? Al-halq. Sebagaimana doa Nabi alaihi salatu wasallam, Allahumma arham muhallikin. Muqassirin insyaallah, Allahumma arham muhallikin. Terus didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir wal muqassirin. Sehingga al-halq di sini karena selesai ketika umroh, sebagaimana telah kita lewati, kalau umrohnya itu, haji tamatunya itu dekat, maka afdal bagi dia al-qasr, karena sisanya untuk nanti. Nah, kalau masih jauh, nah jaraknya sebulan setengah misalkan, maka dicukur habis, kemudian ketika itu tumbuh kembali, maka cukur kembali. Dicukur kembali. Nah, tapi ketika di akhir di sini, alhaq di sini, maka yang afdal adalah al-halq. Naam. Wa yahliqu ra'sahu aw yuqassiruhu fa yahillu lahu kullu shay'in illa nisa. Mencukur rambutnya atau memendekkan, maka halal semuanya kecuali an-nisa. Ini kecuali bersetubuh dengan perempuan, an-nisa. Wa yahillu lahu kullu shay'. Contohnya memakai baju lagi, memakai yang lainnya boleh, kecuali an-nisa, kecuali an-nisa. Wa man halaqa aw dhabaha aw afada ila al-bait qabla an yarmiya fala haraj. Dikatakan Imam Syaukani rahmatullahi taala, wa man halaq, barang siapa yang mencukur au dabaha atau menyembelih, au afadha ila al-bait atau tawaf ifadah, qabla ayyarmiya, sebelum dia merempar jamrah, fala haraj, maka fala hajar, tidak mengapa. Hal ini sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan hajjatul wada, ada yang bertanya para sahabatnya, ya Rasulullah, lam ash'ur, saya tidak merasa ya Rasulullah, halaqtu qabla an adbah, saya mencukur rambutku sebelum saya menyembelih. Kemudian Nabi SAW mengatakan, idbah wala haraj, sembelihlah wala haraj, tidak mengapa. Faja'a akhar, kemudian datang lagi orang lain bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, lam ash'ur fa nahartu qabla an armiya, saya menyembelih sebelum saya melempar jamrah. Kemudian Nabi sallallahu wasallam mengatakan, irmi wala haraj, lemparlah wala haraj, tidak mengapa. Wa su'ila yawma idzin an syai'in quddima wala ukhra ila qala if'al wala haraj, muttafaqun alaih. Ketika hari itu Rasulullah SAW ditanya yang mendahulukan ini, mendahulukan itu, kemudian Rasulullah SAW mengatakan if'al wala haraj, kerjakanlah, wala haraj, tidak mengapa. Ini amalan yang diperbolehkan, yakni mengerjakan ini dulu, mengerjakan itu dulu, hanya ketika tanggal 10 saja, yaumu an-nahr. If'al wala haraj. Sedangkan yang sunnah tertib, yaitu ar-ramil jamrah, dzabh, al-halq, kemudian tawaf ifadah dan sa'i. Nah. Sedangkan amalan-amalan haji yang lain itu harus pada waktunya. Tak boleh seseorang al-wukuf di Arafah tanggal 8. Nabi mengatakan if'al wala haraj. La. Itu amalan fi yaumi nahr. Tanggal 10. If'al wal haraj. Sedangkan wukuf di Arafah ada waktunya. Mabit di Muzdalifah ada waktunya. Nah. Kemudian mabit 3 hari di Mina, melempar jumroh juga itu ada waktunya. Sedangkan di yaumi nahr tanggal 10 itu diperbolehkan untuk di dalam suatu hari itu untuk mendahulukan satu dengan yang lain. Boleh. Mungkin tawaf banyak sekali orang. Nah, sehingga sembelih dulu. Boleh. Nah, atau lempar jumroh dulu. Boleh. Nah, atau yang lainnya. Boleh. Nabi mengatakan if'al wala haraj. If'al wala haraj. Tayyib. Apabila sudah selesai dari 4 amalan tadi, yakni yaumin nahr, ramil jamrah aqabah, kemudian menyembelih, kemudian al-halq, kemudian tawaf ifadah wa sa'i, setelah itu dikatakan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, "Tsumma yarji'u ila Mina." Kembali ke Mina, "Fayabitu fiha layali at-tasyrik." Maka bermalam di sana, apa, malam-malam tasyrik, fayarmi fi kulli yaum min ayami tasyrik, dan merempar jumrah fi kulli yaum dalam setiap hari ayam tasyrik, al-jamarat al-thalas, 3 jamarat, bisab'i hasayat, 1 jamrah, yaitu 7 kerikil. Nah, mubtadi'an bil jamratid dunya, yang dimulai dengan jamratud dunya, jumrah yang yakni yang pertama. Ada jumratud dunya, jumratul wusta, jumratul aqabah. Itu aqabah yang lebih dekat dengan Masjidil Haram, yang lebih dekat ke Mina itu jumratul dunya. Nah. Mubtadi'an bi jumratid dunya. Thumma al-wusta. Thumma jumratul aqabah. Kemudian jumratul aqabah. Naam. Sehingga seseorang mabit di Mina. Naam, tanggal 11, 12, dan tanggal 13. Naam. Barang siapa yang hanya tanggal 11, 12 saja, maka itu diperbolehkan. Akan tapi yang afdal adalah sampai akhir. Sampai tanggal 13. Sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma 'alaihi, wa man ta'akhkhara fala isma 'alaihi liman ittaqa." Naam, sehingga seseorang kalau sekarang ma'rufnya di sana tuh ada nafar awal, ada nafar tsani. Ada nafar awal, ada nafar tsani. Naam. Ketika di Haro, ketika di Mina, cari kerikil dalam satu hari 21 kerikil untuk merempar 3 jumrah. Naam. Ketika merempar jumrah, naam, sebagaimana yang telah kita lewati bahwa jadikan Ka'bah sebelah kiri, Mina sebelah kanan. Merempar jumrah, Allahu Akbar. Allahu Akbar sampai 7 kali. Setelah itu jemputnya menghadap ke arah kiblat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah berdoa, maju ke Jumratul Wusta yang tengah. Keluarkan 7 kerikil, lempar jumrah, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7 kali. Setelah itu berdoa kepada Allah, menghadap ke arah kiblat, berdoa kepada Allah. Ini yang sunnah. Berdoa kepada Allah, ini menghadap ke arah kiblat kemudian berdoa. Setelah itu Jumratul Aqabah yang paling ujung dekat dengan Makkah, melempar 7 kali. Setelah itu langsung balik lagi ke Mina. Ketika seseorang berdoa disunahkan ketika melempar jumratul dunya, juga ketika melempar jumratul wusta. Ketika jumratul aqabah sudah selesai, maka langsung balik lagi ke Mina. Besok samanya. Besoknya lagi sama, dilakukan 7 kali lemparan. Kan 7 kali lemparan. Jumratul dunya 7 kali, setelah itu menghadap ke arah kiblat, berdoa. Kemudian jumratul wusta, lempar lagi, menghadap ke arah kiblat, berdoa. Kemudian jumratul aqabah, selesai, sudah selesai 7, balik lagi ke Mina. Lakukan tanggal sampai tanggal 13. Sampai tanggal 13. Tayyib. Mereka yang ingin keluar ke Mina hanya melaksanakan 2 hari saja, tanggal 11 dan tanggal 12, itu diperbolehkan ketika sudah merempar jumrah di hari yang ke-12, diperbolehkan untuk meninggalkan Mina. Nah, ini yang pergi duluan perbolehkan, akan tetapi jangan sampai perginya setelah matahari terbenam. Kalau matahari terbenam, maka dia harus melempar besoknya lagi. Dikatakan oleh para ulama, seseorang yang kalau sekarang dikatakan nafar awal, tanggal 11, tanggal 12, sudah melempar, setelah itu meninggalkan Mina, boleh. Akan tetapi, jangan meninggalkan Mina setelah matahari terbenam. Sebagaimana yang kita sebutkan, yang afdal, lakukan juga tanggal 13, lempar jumrah. Lempar jumlah tanggal 13. Seseorang yang tidak mendapatkan kurban, tidak mendapatkan hewan persembelihan, maka dia berpuasa di musim haji 3 hari, di rumahnya 7 hari. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyasum thalatha ayamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum." Naam. Ayat yang menunjukkan seseorang yang tidak mendapatkan hewan kurban, Berpuasa tiga hari tadi, perbolehkan berpuasa tanggal 11, 12, 13. Walaupun ayyamu tasyrik diperbolehkan, sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam hadis Aisyah mengatakan bahwa kami dilarang untuk melaksanakan puasa fi ayyamu tasyrik. Nah, karena ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah, illa kecuali mereka yang tidak mendapatkan hewan kurban boleh untuk berpuasa 3 hari di hari itu, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Karena itu masih fi ayyamil hajj. 11, 12, 13. Sehingga dalam ayyamu tasyrik perbolehkan untuk berpuasa mereka yang tidak mendapatkan hewan kurban. Nah, perbolehkan untuk berpuasa. Salah satu fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Sisanya insyaallah taala seperti tawaf ifadah dan juga tawaf wada insyaallah taala kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaihi wa alhamdulillahi bil alamin. Tentang penyembelihan ada babnya khusus. Nah, sama seperti penyembelihan kurban, yaitu perbolehkan sapi, unta atau syah atau kambing. Kalau sapi atau unta 7 orang boleh. Nah, dan sunahkan untuk menyembelih kupernya sendiri. Nah, ketika di sana sunahkan.